Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, memasuki hadis yang pertama dalam zakat. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adhan ila al-yaman fa dzakara al-hadis. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad Ibnu Jabal ke Yaman. Fadzakaral hadis. Maka kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadisnya, karena hadisnya panjang. Biasa para ulama mu'allifin atau muhadithin kalau meringkas begini, fadzakaral hadis. Dan kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas secara panjang hadisnya. Wa fihi, terkait bab cuplikan hadis atau potongan hadis yang terkait bab, hanya itu yang disebutkan karena itu yang diinginkan dalam bab. Wa fihi, dalam hadis itu, innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim. Muttafaqun 'alaihi wal lafadz lil Bukhari. Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad untuk menyampaikan, agar Mu'ad menyampaikan, mengajarkan dakwah ini kepada penduduk Yaman yang saat itu musyrikin, kebanyakannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sampaikan ke mereka bahwa Allah, tentunya ini setelah di awal gak disebut oleh Bu Alif, karena tadi ringkas, diajarkan tauhid, didakwai iman. Kalau mereka mau beriman, mau bertauhid, ajarkan mereka sholat. 5 waktu Allah wajibkan sehari semalam bagi mereka. Kalau mereka terima itu, mereka paham itu, baru ini. Sampaikan ke mereka bahwa Allah juga mewajibkan zakat, disebut sedekah, pada harta mereka. Itu diambil dari yang kaya dari mereka dan dikembalikan juga kepada yang fakir miskin dari mereka. Hadis disepakati Bukhari Muslim dan ini lafadz Bukhari. Mu'ad Ibnu Jabal diutus Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah. Artinya ini akhir-akhir masa kenabian, setahun kurang lebihnya sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Diutus ke Yaman tentunya sebagai delegasi dari Rasulullah, sebagai seorang da'i mendakwakan Islam, tauhid, iman, mengajarkan hukum-hukum Allah, syariat kepada mereka, juga sebagai hakim menyelesaikan pertikaian atau perselisihan jika itu terjadi di antara mereka. Di dalam hadis Rasulullah katakan sedekah. Allah wajibkan sedekah, sedekah ada harta mereka, yang dimaksud zakat. Hanya saja disebut sodakoh dari lafad sidq, sod dal kof, sidq, sodakoh. Kenapa zakat juga disebut sodakoh? Karena zakat sangat kuat menunjukkan kebenaran atau kejujuran iman orangnya. Karena sidq artinya kejujuran, kebenaran. Bagaimana itu? Ya karena jibilahnya tabiat manusia mencintai hartanya. Siapa orang gak senang harta? Dan cenderung orang menahan, menyimpan apa yang dia dapati dari harta. Maka tidak akan dia keluarkan bahkan tanpa keuntungan materi yang secara langsung di kasat mata layaknya itu niaga dan jual beli. Tidak akan melakukan itu kecuali karena dorongan iman. Berarti jujur iman orangnya. Benar-benar dia mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Makanya disebut sedekah. Zakat itu karena jelas menunjukkan kejujuran imannya. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW sebutkan ini, Rasulullah katakan tukhadu min agniyaihim, diambil zakat itu dari yang kaya. Agniya jamaknya ghani. Ghani itu orang kaya. Tukhad, ini istilahnya mabni lil majhul, terambil, diambil. Siapa yang mengambil? Yang mengambil imam, pemerintah, pemimpin yang berkuasa, atau tentunya wakil atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada mungkin kalau di pemerintahan mungkin kementerian khusus atau departemen khusus menangani pengambilan zakat. Nah, min agniyaim itu diambil dari yang kaya dari mereka. Ghani, agniya disebut ghani karena indahu ma yastaghni, dia punya sesuatu yang dengan itu dia tidak butuh dari orang lain. Makanya disebut ghani. Al-ghina itu asal maknanya demikian. Dia enggak butuh yang di tangan orang. Sehingga dia enggak perlu minta, enggak perlu memohon, tidak menunggu diberi. Karena dia punya sesuatu yang dengannya dia berkecukupan, tidak butuh dari orang lain. Itulah ghani secara umum. Hanya saja kriteria dan boleh dikatakan definisi atau sifat patokan orang yang ghani, yang disebut kaya itu siapa sih? Atau batasannya apa? Patokannya apa untuk fulan dikatakan kaya sehingga terkena zakat dalam bab ini? Kaya di dalam syariat, ghani, tergantung babnya. Tergantung babnya. Bab apa dulu? Karena akan ada sedikit beda. Al-ghani, kalau babnya adalah zakat fitrah, maka orang yang punya perbekalan makan atau bahan makannya lebih, berkecukupan lebih untuk sehari semalam di hari idnya. Jadi untuk satu Syawal dia punya bahan pangan, dia atau sama keluarganya, bahkan lebih. Ya orang makan sekarang sekilo bisa 8 orang misalnya, 1 kilo nasi. Ya di rumah dia ada kulkas misalnya, ada ayam 1 kilo misalnya, ada tempe, ada kuah. Artinya untuk hari itu, bahkan untuk 3 hari ke depan masih ada dia. Maka ini sudah kategori ghani terkait zakat fitrah. Sudah masuk kategori ghani karena dia punya perbekalan lebih bahkan untuk sehari semalam di hari Id, satu Syawal. Itu terkait zakat fitrah. Terkait nafkah atau infak, orang yang punya sesuatu yang bisa dia infakkan, punya harta, dengannya dia bisa berinfak melebihi hajatnya. Harta yang melebihi hajatnya sehingga bisa dia infakkan. Dalam bab zakat, yang ghani kategori kaya berarti yang punya nisab zakat yang dibatasi oleh syariat. Karena dia wajib zakat sudah, berarti kaya. Karena Rasul katakan terambil, diambil zakat itu dari yang kaya dari mereka. Siapa yang kaya? Yang terkena nisab. Berarti orang kena nisab masuk kategori kaya dalam bab zakat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sebutkan, wa fil ibili fi kulli khamsin syatun, bagi peternak atau pemilik onta, 5 onta, tiap 5 onta dia wajib keluarkan zakat 1 kambing, 1 ekor kambing. Berarti orang punya 5 onta sudah masuk kategori ghani, karena itu nisabnya onta. Punya 5 ekor onta itu sudah ghani karena sudah kena nisab, wajib keluar zakat sudah. Sementara Rasul katakan diambil zakat itu dari yang kaya, mulai dari 5 ekor onta. Berarti dia sudah kaya, sudah memiliki, wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu pula terkait ashabul fiddah yang punya perak, Rasulullah katakan laisa fi maduna khamsati awaq, khamsi awaqin shadaqah. Enggak sampai 5 uqiyah dari perak zakat. Artinya kalau di ukur dengan ukuran sekarang gram, kurang lebihnya 600 gram perak. Perak kalau enggak salah, saya enggak tahu pasti, sekarang per gramnya 50 ribuan ya perak, kurang lebih. Wallah alam naik turunnya saya gak ngikuti. Tapi jika itu betul 50 ribu kali 600, berarti berapa? 30 juta. Itu nisab perak. Ghani, orangnya kaya, kena zakat sudah. Begitu pula Rasul katakan terkait ashabul zahab yang punya emas, 20 dinaron. 20 dinar kalau digramkan, Syekh bin Baz sebutkan antara 84 gram emas. Kalau emas sekarang berapa? 500? Kurang lebih. Berarti sekitar 42 juta. Itu orang kaya, ghani sudah, terkena zakat, diambil dari yang kaya. Dia punya 84 gram emas atau yang senilai itu dari harta, sekitar 45 juta ke atas, dia sudah kena zakatnya. Berarti dia kaya dengan kategori ini. Tadi, maka kembalinya kepada tiap bab beda. bab zakat, yaitu yang disebut kaya, batasan-batasan syariat, bab nafkah beda lagi, bab zakat fitrah beda lagi. Tu'khad min agniyaihim, diambil oleh pemerintah zakat itu dari yang kaya mereka. Mungkin pembahasannya, dan itu pentingnya bahasa Arab, karena lafad-lafad Quran, bahasa Quran, bahasa sunnah yang diucapkan Rasul, bahasa Arab, sehingga harus difahami dengan tata bahasa dan aturan grammar bahasa Arab. Agniyaihim, domir hum dalam agniyaihim, yang kayanya mereka, kata kerja, kata ganti ketiga hum, yang kayanya mereka, diambil dari yang kaya, dari mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Kembali kemana mereka ini? Bisa itu difahami memiliki makna al-jins, atau kembalinya kepada al-qaum. Kalau kembalinya kepada kaum, berarti yang kaya dari ahli Yaman, dari penduduk Yaman. Atau kalau itu jins, jinsul agniya, berarti dari keseluruhan orang kaya yang di Yaman maupun di luar Yaman. Dan zahirnya nas lebih tampak kalau itu kembalinya kepada umum, agniyaun nas, agniyaul muslimin, yang kaya dari kaum muslimin semua, penduduk Yaman ataupun di luar Yaman, semua dikumpulkan oleh pemerintah dari negeri sini, dari negeri situ, daerah sana, daerah sini. Pokoknya yang kategori kaya tadi diambili zakatnya. Tidak hanya penduduk satu negeri. Dan ini berkaitan, makna ini akan berkaitan dengan kelanjutannya. Karena kelanjutan hadis Rasul katakan, faturaddu fi fuqara'ihim. Kemudian dikembalikan zakat itu nantinya kepada yang fakir miskin. Dari mereka juga, fuqara'ihim, hum juga. Ada dhamir lagi di situ, kata ganti ketiga. Dikembalikan kepada fakir miskin dari mereka. Mereka ini juga kembali kemana? Kalau itu kembalinya kepada umum tadi, artinya kembali kepada yang fakir miskin dari muslimin umum, sehingga tidak hanya untuk penduduk suatu negeri saja. Faturaddu fi fuqara'ihim, di dalam hadis diamati Rasulullah katakan fi fuqara'ihim, asalnya lafad rodda yaruddu, rodda yuraddu, itu muta'addi dengan ila. Itu hukum asalnya dalam bahasa Arab. Rodda fulan kada ila fulan. Apa ta'addi apa ya? Ya, bahasa nahu muta'addi. Fi'il itu dengan harf, dibantu dengan harf ila. Rodda ila kada. Tetapi di dalam hadis Rasul katakan faturaddu fi fuqara'ihim. Yang Rasul katakan dengan ta'addi lafaz harf fi. Fi fuqara'ihim. Bukan ila fuqara'ihim tetapi fi fuqara'ihim. Dan itu tidak sia-sia, bukan kebetulan begitu saja. Kenapa digunakan fi fuqara'ihim? Lafaz fi dalam nahwu atau dalam balaghahnya, sastranya, madkhul setelah fi, dalam hal ini lafaz fuqara'ihim, itu berkaitan sebagai dzaraf dengan yang sebelumnya terkait zakat. Artinya Rasul tidak sampaikan betul-betul harus sampai ke tangan fuqara, harus sampai ke mereka, betul-betul dipastikan sampai kepada mereka. Itu lebih dalam, lebih menukik begitu, ketimbang misalnya dikatakan faturaddu ila fuqara'ihim. Tapi dengan dikatakan fi fuqara'ihim, semacam ada sinyal kepada pemerintah atau petugas yang mengurusi zakat ini harus memastikan dan peduli zakat itu sampai ke tangan fuqara. Padahal orangnya buta huruf sallallahu alaihi wasallam. Hanya menunjukkan yang beliau ucapkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Faham dari mana semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan wahyu? Orangnya enggak bisa menulis, enggak bisa membaca. Ummi. Tapi begitu dalam makna yang beliau ucapkan. Nah. Di dalam hadis fuqara'ihim, siapa itu fuqara'ihim? Fuqara tentunya jamak dari fakir. Apakah fakir orang yang memang dianggap fakir di mata orang lain, jadi masyarakatnya, tetangganya mengatakan fulan termasuk fakir. Namun sebagian ulama memang berpendapat demikian. Kategori fakir adalah kembalinya ke orang yang muslimin di tempat itu mengatakan fulan fakir, artinya berhak dapat zakat. Dengan ini berarti perkaranya relatif. Berarti perkaranya relatif. Kalau urusannya penilaian orang, bisa jadi di satu tempat gak ada kesepakatan. Beberapa dari mereka mengatakan fulan fakir ini orang berhak dapat zakat. Yang lain mengatakan enggak, dia gak fakir. Ya relatif. Karena kembalinya kepada penilaian orang. Baik. Yang kedua, sebagian fuqaha mengatakan fakir orang yang tidak memiliki kecukupan untuk hidupnya, hajat biaya hidupnya, dia dan keluarganya dalam satu tahun. Kalau ditanya kenapa dalam satu tahun? Karena zakat dikeluarkan dalam tiap tahun. Haul. Hala alaihil haul. Maka fakir pula diukur oleh fuqaha dalam hajat satu tahun. Ya tergantung. Orang kalau dihitung rata-rata sederhana, kehidupan sederhana, misalnya satu bulan berapa pengeluaran? Dia punya anak dua atau tiga misalnya, satu bulannya 3 juta, misalnya 3 juta itu ya untuk uang makan dia, untuk listriknya kalau sekarang, untuk air, untuk biaya pendidikan anaknya, taruhlah 3 juta. Dia kerja sebagai seorang laki bertanggung jawab, suami kerja dapat penghasilan, mentok hasilnya 1 bulan 2 juta. Artinya kebutuhan dia kalau 3 juta tadi dalam 1 tahun berarti 36 juta. Sementara penghasilan dia 24 juta per tahun. Dia kerja mungkin pegawai di sana, kerja di situ. 24 juta ke 36 menyisakan 12 juta, dikasih uang zakat 12 juta. Ini yang fakir. Menutupi hajat dia 1 tahun. Dia termasuk fakir, punya penghasilan tapi enggak cukup. Enggak tahu bagaimana cara dia sebelum dapat zakat bisa mengelola ekonomi rumah tangganya. Mungkin kadang hutang, mungkin kadang bagaimana. Yang jelas itu kategori fakir. Fakir, dia punya penghasilan namun tidak mencukupi untuk dia dan keluarganya dalam 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena zakat juga dikeluarkan tiap tahunnya. Jika ada pertanyaan mungkin, kenapa kategori fakir tidak dijadikan saja yang enggak memiliki nisab zakat? Tadi dikatakan yang ghani, yang kaya, yang memiliki nisab 84 gram emas kaya, 5 ekor unta kaya, 600 gram perak kaya. Berarti fil muqabil sebagai lawannya yang fuqara, yang fakir, yang enggak sampai nisabnya, punya, taruhlah itu dia punya 4 unta, berarti fakir. Karena yang enggak masuk, ini pertanyaan. Karena yang enggak masuk kategori agniya berarti kan fukara. Jika dikatakan itu. Atau dia punya emas tapi enggak sampai 84, berarti dia fakir. Dan seterusnya. Kenapa tidak dikatakan begitu saja? Sehingga dengan itu mereka yang tidak sampai punya nisab dikatakan sebagai fuqara yang berhak dapat zakat selama belum mencapai nisab zakat harta yang dia punya. Jawaban fuqaha kalaupun itu ditanyakan, memang kalau dilihat dari sisi konteks hadis cukup kuat pertanyaan ini, karena yang ada adalah muqabalah, apa ya? Yang ada hanya 2 orang gitu, 2 kelompok, 2 jenis manusia. Imma dia agniya, imma dia fuqara. Makanya Rasulullah katakan diambil dari yang kaya dikembalikan kepada yang fakir. Yang kaya tadi sudah dikatakan yang punya nisab. Berarti konsekuensinya yang fuqara lawannya adalah yang belum sampai mencapai nisab. Secara konteks di dalam hadis cukup kuat untuk difahami seperti itu. Hanya saja kalau dilihat maksud tujuan syariat adalah memberi harta zakat itu kepada yang membutuhkannya, itu enggak tepat kalau dikatakan fakir itu yang enggak sampai mencapai nisab hartanya. Karena bisa saja orang itu punya harta yang enggak sampai mencapai nisab, tetapi ya berkecukupan hidupnya. Walaupun tidak disebut agnia dalam bab zakat, tetapi untuk kehidupan dia dan keluarganya mapan dan berkecukupan, maka bisa jadi makna itu kurang tepat. Jika dikatakan demikian, namun sebagian fuqaha memandang ya sah-sah saja itu dikatakan fakir, fuqara. Taruhlah tadi yang punya 4 ekor onta. Betul dia memang punya 4 ekor onta dan belum kena nisabnya. Namun dia punya keluarga besar, istrinya mungkin 2 ataupun kalau 1 anaknya 10 misalnya. Kebutuhan dia cukup besar, sehingga kalau diambil tadi dalam 1 bulan pengeluaran dia gak mencukupi penghasilannya walaupun punya 4 onta. Dengan itu dia termasuk orang yang berhak untuk mendapat zakat. Ini permasalahan masih bisa didiskusikan. Tentunya pemerintah yang menilai dan menentukan apakah orang-orang seperti ini yang belum sampai mencapai nisab walaupun punya harta cukup, Masya Allah, dikategorikan sebagai fuqara yang dengan itu berhak mendapat zakat. Baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan faturaddu ila fuqaraihim, kemudian dikembalikan itu kepada fuqara mereka. Sama seperti tadi, ini khilaf. Hum domir ini kepada jins, jenis orang fakir, atau kepada kaum ahli Yaman. Maka di situ terjadi perselisihan di kalangan fuqaha dalam permasalahan ini. Yang memandang itu kembalinya kepada kaum, ya akan mereka katakan zakatnya ahli Yaman, penduduk Yaman, dikembalikan hanya kepada fakir miskin ahli Yaman. Dalam artian lebih tegas, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh dibagikan kepada fuqara di luar Yaman. Nah, kecuali kalau memang di Yaman tidak didapati orang yang dirasa berhak mendapat zakat, semuanya berkecukupan dan masya Allah mabsut ekonomi dan kehidupannya, ya dilempar keluar. Tapi yang paling berhak jika ada ya mereka sendiri yang di dalam Yaman. Namun sebagian yang lain mengatakan itu kepada jins fuqara muslimin. Dengan demikian boleh dipindahkan zakat itu kepada negeri lain, fuqara lain dari muslimin yang ada di penduduk negeri yang lainnya. Taib hadis sengaja dibawakan oleh muallif karena di situ jelas ada penyebutan fardu terhadap zakat. Fa'alimun annallaha iftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Sampaikan kalau Allah menfardukan, mewajibkan zakat itu diambil dari yang ghani. Syahid iftaradha, ini difardukan oleh Allah, diwajibkan. Makanya pertama hadis dibawakan oleh muallif ini, karena jelas-jelas menunjukkan fardunya zakat yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap mukmin, setiap muslim yang memiliki nisab. Nah, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam.